Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kita langsung saja kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Kitab ini merupakan kitab yang ditulis oleh beberapa orang ulama yang diterbitkan oleh Majma' Malik Fahad, yang merupakan kitab fikih yang cukup ringkas dan padat, yang mencakup banyak permasalahan fikih yang cukup lengkap masalahnya dan dibahas dengan cara sangat ringkas. Namun seringkas-ringkasnya tentunya membahas fikih toharoh dalam dua sesi itu sangat-sangat tidak cukup. Biasanya saya membahas fikih toharoh bisa sampai 10 pertemuan. Dua sesi sama sekali tidak cukup. Namun ya, kata Nabi SAW, fasaddidu waqaribu. Maka hendaknya kalian berbuat lurus dalam agama totalitas. Kalau enggak sanggup maka qaribu, maka mendekati sempurna, mendekati total. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kata para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Atau ma la yudraku kulluhu ya la yutraku julluhu. Apa-apa yang tidak bisa digapai semuanya, maka tidak ditinggalkan semua. Atau dalam riwayat yang lain, malayutroku kulluhu layutroku julluhu. Apa-apa yang tidak bisa digapai semua, maka jangan ditinggalkan mayoritasnya. Ya, dari dalil-dalil ini, berarti kalau kita tidak bisa 100%, maka 95% lah. Kalau enggak bisa 95% maka 90%. Kalau enggak bisa 90 maka 85 lah. Kalau enggak bisa 85, 80 dan seterusnya. Ya, jadi jangan enggak bisa 100% langsung 10%. Ini namanya futur. Enggak bisa menjalankan sunnah secara totalitas, ya udah sekalian basah aja. Sekalian futur aja. Ini salah. Enggak bisa menjalankan sunnah 100%, ya 90% atau 90% atau 85. Ya, fasaddidu waqaribu. Nah, ini yang akan kita terapkan. Jadi bab taharah tidak kita bahas semua, namun insyaallah akan kita bahas yang bab-bab yang cukup penting. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunanul fitrah, sunah-sunah fitrah, kemudian tentang wudu, kemudian tentang tayamum. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi yang pertama kita bahas tentang sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Silakan dibuka bab sunnah-sunnah fitrah. Yaitu al-mas'alah al-khamisah, permasalahan kelima. Al-mas'alah al-khamisah, permasalahan kelima, sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Pertama istilah sunnah. Sunnah ini ada empat makna, setidaknya ada empat makna. Ya, di sini ada kata-kata sunnah, sunnah fitrah. Sunnah itu ada empat makna. Yang pertama makna sunnah adalah sebagaimana yang antum ketahui, sesuatu yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan maka tidak mengapa. Itu sunnah. Makna yang pertama. Sunnah makna yang kedua artinya kebiasaan. Kebiasaan sesuatu yang biasa dilakukan. Dan ini makna sunnanul fitrah, ini makna yang kedua ini. Kebiasaan. Yang ketiga sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sunnah. Makna yang keempat, sunnah artinya ajaran atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sunnah maknanya, jadi mustahab, yaitu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tinggalkan tidak apa-apa. Yang kedua sunnah artinya kebiasaan. Yang ketiga artinya semua yang disandarkan kepada Nabi. Yang keempat artinya tuntunan Nabi atau ajaran Nabi. Apa bedanya sunnah makna ketiga dengan keempat? Sunnah makna ketiga adalah semua yang disandarkan pada Nabi, baik dia merupakan syariat ataupun bukan. Seperti misalnya Nabi suka daging kambing. Nabi suka daging kambing, maka ini sunnah Nabi karena disandarkan pada Nabi. Namun apakah semua umat Nabi disuruh untuk suka daging kambing? Tidak. Tidak. Nabi suka ketika makan, maka idam itu teman makan makanan pokok. Makanan pokok ada temannya, cemilan seperti sambal gitu ya. Sambalnya misalnya Nabi suka cuka. Nabi suka cuka. Apakah semua umat Nabi disuruh suka cuka? Tidak. Nabi suka pakai gamis. Ya. Pakaian yang aku sukai, kata Nabi, adalah gamis, komis. Apakah semua umat Nabi harus pakai gamis? Tidak. Jadi ini yang disandarkan pada Nabi, baik dia merupakan jibillah, hal manusiawi yang dipilih oleh Nabi, baik yang merupakan syariat. Jadi yang makna ketiga ini umum, semua yang disandarkan pada Nabi. Sedangkan sunnah, makna yang keempat adalah semua yang disandarkan kepada Nabi yang merupakan syariat. Inilah yang kalau dikatakan dakwah sunnah, ustadz sunnah, ini yang maknanya keempat. Yang disandarkan kepada Nabi dan merupakan syariat. Dan sunnahul fitrah, sunnah fitrah di sini makna sunnah yang kedua, yaitu kebiasaan. Dikatakan sunnah fitrah karena hal-hal yang akan kita bahas adalah kebiasaan-kebiasaan yang ini sesuai dengan fitrah manusia. Orang yang fitrahnya masih lurus, masih bersih, maka dia semestinya menjalankan sunnah-sunnah fitrah ini. Maka ketika dia meninggalkan sunnah-sunnah fitrah ini, mafhumnya dia sudah tidak lurus lagi fitrahnya. Wa tusamma aidan khisalul fitrah. Sunnah fitrah dinamakan juga khisalul fitrah. Wadhalika li'anna fa'ilaha yattasifu bil fitrati allati fatarallahu an-nasa 'alayha wastahabbaha lahum. Dinamakan sunnah fitrah karena orang yang melakukannya disifati dengan fitrah. Dia sesuai dengan fitrah, sejalan dengan fitrah yang lurus. Allati fatarallahu an-nas, sebagaimana yang Allah fitrahkan manusia, yang Allah ciptakan dengan sifat tersebut. Wastahabbaha lahum, dan Allah anjurkan kepada mereka. Liyakunu ala ahsani hay'atin wa akmali suratin, agar mereka manusia memiliki hay'ah, penampilan yang ahsan, yang bagus, dan akmali surah, dan bentuk yang bagus. Ya, sunnah fitrah ini Allah syariatkan demi maslahat kita, agar manusia memiliki penampilan yang bagus, penampakan yang bagus, penampilan yang indah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khabsun minal fitrati, sunnah fitrah ada lima. Yang pertama al-istihdadu, yang kedua al-khitanu, yang ketiga waqasu syaribi, yang keempat natful ibti, yang kelima taqlimul adhafir. Istihdad artinya memotong bulu kemaluan. Khitan artinya khitan. Qasu syarib, memotong kumis. Natful ibti, mencukur bulu ketiak. Taqlimul adhafir, memotong kuku. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama al-istihdad. Wa huwa khalqul anati. Halqul anati. Istihdad artinya mencukur anah. Mencukur al-anah. Apa itu al-ana? Wahia asy'aru annabitu haulal faraji. Yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, yang di sekitar farji. Sumia bidzalika listi'malil hadinati fihi wahia al-musa. Dinamakan istihdad. Kenapa dinamakan istihdad? Karena biasanya untuk mencukurnya orang zaman dahulu menggunakan hadidah, menggunakan besi untuk mencukur bulu anah, bulu farji. Wahia al-Musa, nama ayat, nama alatnya namanya al-Musa. Wa fi izalatihi jamalun wa nadhafatun. Mencukur bulu anah ini terdapat atau menghasilkan jamal, keindahan dan nadhafah dan kebersihan. Wa yumkinu izalatuhu bi ghairil halqi kal mazilati al-musna'ati. Dan dibolehkan juga untuk menghilangkannya dengan tanpa mencukur habis, seperti dengan menggunakan al-mazilat al-musna'ah, alat-alat cukur modern ya, seperti gunting ya, seperti alat cukur apa namanya, seperti jilet gitu ya, atau alat cukur yang lain, mesin-mesin cukur yang bisa kita atur supaya tidak cukur gundul. Jadi mencukur bulu anah, bulu yang tumbuh di sekitar farji, boleh dicukur habis, boleh dicukur sebagian. Yang kedua, sunnah fitrah yang kedua, al-khitan. Khitan. Apa artinya khitan? Huwa izalatul jaldati allati tughti al-hasyafah. Khitan artinya menghilangkan kulit yang menutup hasyafah. Kita lihat di catatan kaki, hasyafah artinya hiya ra'su dzakari, pangkal dari zakar. Berarti khitan adalah menghilangkan kulit yang menutupi pangkal zakar. Hatta tabraza al-hasyafah, sampai pangkal zakarnya tersebut abraz, muncul. Wa hadza fi haqqi dzakari, dan ini untuk laki-laki. Ketentuan khitan yang seperti itu untuk laki-laki, yaitu menghilangkan kulit yang menutupi pangkal dzakar, ini untuk laki-laki. Amal unsa, adapun untuk wanita, faqatu lahmatin zaidatin fawqa mahalil ilaji. Cara mengkhitan wanita adalah memotong lahmah, daging zaidah, daging tambahan yang berada di atas ilaj, yang berada di atas lubang penetrasi, di atas lubang kemaluannya. Ya, kalau yang dokter-dokter yang sudah biasa mengkhitan wanita insyaallah paham. Qila innaha tashabbaha urfad diki. Sebagian orang mengatakan bahwa daging tersebut ini, daging tersebut menyerupai urfad dik, menyerupai jengger ayam. Bentuknya seperti jengger ayam. Wasahihu, pendapat yang sahih menurut penulis, annahu wajibun fi haqqir rijali wa sunnatun fi haqqin nisa. Dan sunnah wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita. Para ulama khilaf tentang hukum khitan bagi wanita. Adapun bagi laki-laki, para ulama ijma hukumnya wajib bagi laki-laki. Hukumnya wajib bagi laki-laki untuk dikhitan. Adapun untuk wanita, ulama khilaf. Karena pada asalnya semua yang berlaku untuk laki-laki ini berlaku juga untuk wanita. Ya, kata Nabi SAW, al-mar'atu syaqa'ikur rijal. Wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Artinya semua yang berlaku bagi laki-laki berlaku juga bagi wanita. Sehingga pada asalnya wajib juga. Ya, namun ada beberapa hal yang memalingkan hukum wajib dari khitan wanita. Dan kita tidak berpanjang lebar dalam hal ini karena khilaf masalah ini sangat ketat sekali. Ya. Banyak sekali dalil-dalilnya dan dalil-dalil yang ada pun dipersisihkan tentang kesahihannya, tentang pendalilannya. Namun Allah Ta'ala alam, Bagi kami yang pendapat yang lebih kami condongi, bagi wanita hukumnya sunnah sebagaimana pendapat penulis. Yang ini juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau berpendapat khitan bagi wanita hukumnya sunnah. Wal hikmatu fi khitanir rajuli. Hikmah di khitannya laki-laki, tathhiru dzakari minan najasati al-muhtaqinah fil qulfah. Hikmah disyariatkannya khitan bagi laki-laki adalah membersihkan dakar dari najis-najis yang muhtaqinah yang terjebak di dalam kulfah. Kulfah kita lihat di catatan kaki, hiya al-jaldah allati tughti al-hasyafah. Kulfah adalah kulit yang menutupi hasyafah, yang menutupi pangkal dakar. Wallati tuqta'u fil khitan, atau kulit yang biasanya dipotong ketika khitan. Jadi intinya hikmah dari khitan adalah untuk membersihkan najis yang terdapat dalam kulfah. Wa fawaiduhu katsirah, dan faedah-faedah yang lain. Amal mar'ah, adapun bagi wanita hikmahnya, fa innahu yuqallil min gulmatiha. Dengan khitan bagi wanita itu akan mengurangi gulman, ya, mengurangi gulmah, mengurangi gulmahnya wanita. Apa itu gulmah? Ai syiddatu syahwatiha. Ya, melonjak-lonjaknya syahwat seorang wanita. Terlalu besarnya syahwat seorang wanita. Sehingga kalau dikhitan maka dia akan berkurang lonjakan syahwatnya. Wa yustahabbu an yakuna fil yaumi as-sabi'i lil mauludi. Disunnahkan untuk mengkhitan anak pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Kenapa? Li'annahu asra'u lil bur'i. Karena pada hari ketujuh kalau dikhitan itu akan lebih cepat sembuhnya. Lian syaa asghiru ala akmali halihi, dan agar si anak tersebut yang sudah dikhitan dia bisa tumbuh dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan sudah tidak membawa lagi najis di dalam kemaluannya. Ini hikmahnya dikhitan. Ya, namun ini tentunya perkara yang longgar, walaupun disunahkan untuk hari ketujuh setelah kelahirannya bersama dengan dia diakikohi, kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama. Ya, namun kalau tidak tega, tidak sanggup, maka boleh di hari-hari yang lain, tidak masalah. Yang ketiga, sunnah fitrah yang ketiga, qasus syaribi wa ihfa'uhu. Mencukur atau mengurangi kumis atau mencukurnya. Mengurangi sebagian atau mengurangi yang banyak. Ihfa'u syarib, mencukur kumis maksudnya adalah al-mubalaghah fi qassihi. Bersungguh-sungguh dalam mencukurnya. Jadi ada dua tipe, yaitu al-qassu, mengurangi sedikit sehingga tidak melewati bibir. Tidak melewati bibir. Kalau melewati bibir maka hukumnya makruh. Kedua, tipe yang kedua adalah ihfa, ihfa'un, yaitu al-mubalaghah fi qassihi. Yaitu bersungguh-sungguh serius dalam memotongnya, yaitu motongnya agak banyak. Namun kalau dipotong sampai bersih juga hukumnya makruh. Kalau dipotong sampai bersih tidak ada sisanya sama sekali, tidak ada atharnya sama sekali, enggak ada hitam-hitamnya, hukumnya makruh. Karena kata para ulama ini menyerupai wanita. Jadi tetap walaupun dipotong banyak tetap ada sedikit. Jangan sampai polos ya, jangan sampai seperti wanita. Lima fi dzalika minat tajammuli. Karena memotong kumis bisa menghiasi diri, bisa memperbagus diri. Wa nadhafah, jazakallahu khairan. Wa nadhafah, dan juga untuk kebersihan. Wa mukhalafatil kufar, dan juga menyelisihi orang-orang kufar, orang-orang kafir. Dan termasuk dalam sunnah fitrah yang ketiga ini adalah membiarkan jenggot. Membiarkan jenggot. Jadi mencukur kumis dan membiarkan jenggot, ini satu paket. Waqad waradat al-ahadithu as-sahihatu fil hathi 'ala qassihi. Terdapat hadis-hadis yang sahih yang banyak yang memotivasi kita untuk mencukur kumis, wa i'fa'il lihyah, dan untuk membiarkan lihyah, membiarkan jenggot. Jadi mencukur kumis dan membiarkan jenggot satu paket dalilnya. Wa irsaliha wa ikramiha, dan irsal membiarkan jenggot dan ikram dan memuliakan jenggot. Muliakan artinya tidak mencukurnya dan merawatnya, merawat jenggot. Lima fi baqa'il lihyah minal jamali wa madharir rujulah. Karena kalau seorang laki-laki itu membiarkan jenggotnya tidak dipotong, ini akan membuat dia jamal, ganteng. Dan madharir rujulah, menampakkan kejantanannya, menampakkan dia sebagai seorang laki-laki, tidak seperti wanita. Dan pada dasarnya Islam, banyak syariat, banyak ajaran Islam, banyak yang disyariatkan oleh Islam kepada laki-laki yang ini memancing rujulah, memancing kejantanan laki-laki, menjaga kejantanan laki-laki. Laki-laki dalam Islam harus jantan, sedangkan wanita harus gemulai. Jangan sampai kebalik. Makanya laki-laki, kalau ada laki-laki gemulai, itu hendaknya diobati, jangan dibiarkan. Islam menghasung laki-laki untuk jantan. Makanya disyariatkan untuk latihan manah, untuk berkuda, untuk berenang. Kemudian biarkan jenggot, ya, kemudian berkumis tetap. Kemudian tidak banyak-banyak nyisir, ya, kata Rasulullah SAW, ya. Kalau seseorang punya rambut, maka muliakanlah. Dan janganlah menyisirnya kecuali gibban, kecuali sehari nyisir, sehari enggak. Jadi laki-laki itu bukan orang yang banyak dandan, ya, dikit-dikit dandan, dikit-dikit nyisir, dikit-dikit bersolek. Tidak, itu sifatnya perempuan. Laki-laki enggak usah nyisir seharian enggak masalah. Ya. Yang penting, ya, maksudnya pakai tangan bisa, ya, enggak usah terlalu klimis gitu. Waqad akasa kathiru minan nasi al-amra. Dan sayangnya sebagian banyak manusia yang justru berbuat sebaliknya. Justru berbuat sebaliknya. Maksudnya apa? Maksudnya mereka memanjangkan kumis, menyukur jenggot. Padahal yang disuruh adalah mencukur kumis, memanjangkan jenggot atau membiarkan jenggot. Fasaru yuwaffiruna syawaribahum. Mereka memanjangkan kumis-kumis mereka. Wayahliquna lihahum, dan mereka malah mencukur jenggot mereka. Kebalik. Aw yuqassirunaha, atau memendekkan jenggot mereka. Wa fi kulli hadza mukhalafatun lisunnah wal awamir alwaridah fi wujubi ifaiha. Pada setiap perbuatan tersebut terdapat penyelisihan, penentangan kepada sunnah dan perintah-perintah yang ada dalam dalil. Yang mereka, perintah-perintah tersebut mewajibkan kita untuk memanjangkan jenggot, membiarkan jenggot. Minha diantaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jazzu asywarib, cukurlah kumis-kumis, warhu al-liha, dan biarkanlah jenggot. Wa khaliful majusa, dan bedakanlah diri kalian dengan orang-orang majusi. Hadis sahih riwayat Muslim. Di catatan kaki disebutkan al-juzu al-qassu. Al-juzu artinya mencukur, wa irkha'ul lihyah, irkha artinya tarkuha, wa adamu at-ta'arrud laha. Ya, membiarkan dia, ya, tidak dipotong dan tidak ta'arrud, tidak dipendekkan. Yang kedua hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikina waffiru al-liha, bedakanlah diri kalian dengan orang-orang musyrikin dan waffiru, lebatkanlah jenggot. Wahfu asywariba, dan pendekkanlah kumis-kumis. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Fa'alal muslim ay yaltazima bihadzal hadyi an-nabawi. Maka wajib bagi setiap muslim, yang laki-laki tentunya, untuk mengilzamkan, untuk melazimkan petunjuk Nabi ini. Wa yukhalifu al-a'da'a, dan hendaknya mereka membedakan diri mereka dengan musuh-musuh Islam. Wa yatamayyazu an tashabbuhi bin nisa, dan hendaknya mereka tidak menyerupai wanita. Dan perlu diketahui bahwasanya mencukur jenggot, hukum mencukur jenggot dalam pandangan empat madhab, menurut ulama mutaqaddimun, mencukur jenggot mereka ijma hukumnya haram. Ulama mutaqaddimun, ulama zaman dahulu, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ya, Ishaq Ibnu Rahawai, Laith dan seterusnya. Apalagi para salaf, mereka tidak ada persisihan bahwasanya mencukur jenggot itu hukumnya haram. Adapun terjadi khilaf pada ulama mutakhirin. Pada ulama mutakhirin, tiga madhab, yaitu madhab Malikiyah, kemudian Hanafiyah dan Hambaliyah, mengatakan hukumnya haram. Terjadi persisian pada madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, pada madhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i secara tegas menyatakan hukumnya haram. Dalam kitab Al-Um, secara tegas Imam Asy-Syafi'i menyatakan mencukur jenggot hukumnya haram. Namun terjadi khilaf, yaitu pendapat dari Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Mereka memakruhkan, mereka memakruhkan, tidak mengharamkan. Padahal dalam madhab Asy-Syafi'i yang dikatakan pendapat mu'tamad, pendapat mu'tamad dalam madhab Syafi'i adalah pendapat dua ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Kalau Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i bersepakat dalam suatu hal, maka ini pendapat mu'tamad madhab Syafi'i. Nah, jadi agak rumit masalah khilaf mencukur jenggot dalam madhab Syafi'i. Imam Syafi'inya melarang, sedangkan pendapat mu'tamad memakruhkan. Ini agak rumit. Namun kita akui bahwasanya ini mereka ada khilaf. Walaupun sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, beliau menukil ijma. Berarti kalau ijma berarti ulama sepakat, tidak ada persisihan bahwasanya haramnya mencukur jenggot. Namun ini penukilan ijma ini perlu ditinjau ulang, karena ternyata ada ulama yang makruhkan, yaitu Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Namun ala kulli hal, tentunya kalau kita melihat dalil, ketika kita melihat persisihan ulama, kita kembali kepada dalil. Dan dalil-dalil semuanya melarang, tidak ada yang bolehkan. Dan larangannya larangan haram, haramnya mencukur jenggot. Sehingga pendapat yang tepat, pendapat yang benar adalah bahwasanya mencukur jenggot itu hukumnya haram, sebagaimana pendapat jumhur ulama, pendapat madhab Hambali, Hanafi dan Maliki, dan juga sebagian Syafi'i. Namun para ulama khilaf tentang masalah jenggot yang lebih dari satu genggam. Jenggot yang panjangnya lebih dari satu genggam, apakah boleh dicukur? Karena ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau mencukur jenggotnya yang sudah lebih dari satu genggam. Dan perbuatan sahabat ketika tidak ada yang menyelisihi dari sahabat yang lain, ini hujah, dalil. Sehingga ulama khilaf masalah ini, antara dalil-dalil yang melarang mencukur jenggot dan perbuatannya Ibnu Umar. Sebagian ulama tetap melarang mencukur jenggot yang lebih dari satu genggam. Sebagian ulama membolehkan. Bahkan Al-Imam Al-Albani agak keras dalam masalah ini. Beliau mengatakan orang yang tidak mencukur jenggot lebih dari satu genggam, berarti ini dia telah berbuat bid'ah. Beliau agak keras. Justru Al-Imam Al-Albani mengatakan seharusnya dicukur kalau sudah lebih dari satu genggam. Ya, namun tentu pendapat beliau dalam hal ini terlalu berlebihan kalau dikatakan bid'ah. Paling minimal kita katakan boleh sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, mencukur jenggot yang lebih dari satu genggam. Adapun yang kurang dari satu genggam, maka ulama tadi, jumhur ulama haramkan. Bahkan ulama mutaqaddimun ijma tentang haramnya. Sehingga ini bukan masalah sepele ya, karena sudah ada yang menukil ijma para ulama, bahkan ulama mutaqaddimun ijma. Sehingga mencukur jenggot bukan masalah sepele. Ya, namun disayangkan sebagian orang di zaman sekarang malah lebih mengedepankan pendapat yang minoritas ini, dan pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah ini. Mereka pura-pura enggak tahu pendapat jumhur ulama, bahkan pendapat ulama mutaqaddimun, bahkan pendapat Imam Syafi'i sendiri yang secara tegas mengharamkan cukur jenggot, ya. Mereka pura-pura enggak lihat, pura-pura enggak tahu. Yang mereka munculkan pendapat-pendapat yang sedikit yang tentunya pendapat yang lemah. Ya Allahumma musta'an. Ya, sunnah fitrah yang keempat, taklimul adhafir. Memotong kuku. Wa huwa qassuha bihaitsu la tutraku hatta tatula. Yaitu mencukur atau memotong kuku sampai tidak ditinggalkan memanjang. Wa taklim yujammiluha. Yang dimaksud dengan taklim, ya, mencukur apa memotong kuku adalah yujammiluha, membuatnya cantik, membuatnya indah kukunya. Wa yuzilul awsakha awsakha al-mutarakimah tahtaha. Ya, dan juga menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di balik kuku. Wa qad khalafa hadhihi al-fitrah an-nabawiyyah ba'dul muslimin fa saru yutiluna adhafirahum. Sebagian kaum muslimin meninggalkan fitrah Nabi ini. Mereka memanjangkan kuku-kuku mereka. Wa adhafira isba'in muayyanin min aydihim. Bahkan mereka memanjangkan salah satu kuku jari mereka, ya, misalnya menyakan kuku jempol atau kuku apa namanya jari telunjuk. Ya, kalau untuk yang misalnya suka main musik, untuk ya mentik gitar biasanya. Wa kullu dzalika min tazyini syaitan. Padahal kata penulis ini merupakan hiasannya setan, hiasan yang disukai oleh setan. Wa taqlidi li a'da'illah, dan merupakan taklid, mengekor ikut-ikutan musuh-musuh Allah. Sunnah fitrah yang kelima, natful ibti. Mencukur bulu ketiak, ai izalatu sya'ri annabiti fihi, yaitu menghilangkan rambut-rambut yang tumbuh di ketiak. Fayusanu izalatu hadza sya'ri bin natfi aw al halqi wa ghairihima. Disunahkan untuk menghilangkan rambut-rambut ini baik dengan cara mencabutnya atau mencukurnya atau dengan cara yang lain. Lima fi izalatihi min al-ghafah wa qat'i arwa'ih al-karihah. Karena meninggalkan mencukur rambut-rambut ini merupakan bentuk kebersihan dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Allati tajtami'u ma wujudi hadha sya'ri, yang biasanya bau-bau ini berkumpul kalau rambut-rambut tersebut ada. Fahadha huwa dinuna al-hanif. Inilah agama kita yang lurus. Amarana bihadzal bihadzal khisal lima fiha min at-tajammuli wa tatahhuri wa nadhafah. Syariat memerintahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah fitrah ini agar kita lebih indah, bersih dan bersih. Waliyakuna al-muslim ala ahsani halin, dan agar seorang muslim dia bisa tampil dengan penampilan yang ahsan, yang baik. Mutaba'idan an taqlidil kufar wal juhal, jauh dari ikut-ikutan kepada orang kafir dan orang-orang jahil. Mutafakhiran bidinihi, dia bangga kepada agamanya. Muti'an li rabbihi, taat kepada Rabbnya. Muttabi'an li sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhafu ila hadhihi al-khisal al-khamis, dan ditambahkan selain ada lima sunnah fitrah ini sebetulnya masih ada lagi, yaitu as-siwak, bersiwak, kemudian istinsyaqul ma, masukkan air ke dalam hidung, wal matmadah, berkumur-kumur, wa ghasl barajim, dan membersihkan sela-sela jari, kemudian al-istinja, beristinja atau cebok. Wa dzalika li hadits Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadis Aisyah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asharun minal fitrah, ada 10 sunnah fitrah. Yang pertama qasus syarib, memotong kumis, i'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot, wasiwak siwak, was istinsyak alma, masukkan air ke dalam hidung, wa qasul adfar, memotong kuku, wa ghasul barajim, membersihkan sela-sela jari, wa natful ibti, yang mencukur bulu ketiak, wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan, wa intiqasu al-ma yani al-istinja, ya ma ya intiqas al-ma maksudnya adalah istinja, cebok. Dan qala al-Mus'ab ibn Syaibah ahad ruwatil hadis, salah satu perawi hadis ini yaitu al-Mus'ab ibn Syaibah mengatakan nasitu al-ashirah, saya lupa yang ke-10 apa, illa an takuna al-madmadah, sepertinya yang ke-10 ini adalah al-madmadah, berkumur-kumur. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi ini ada 10 sunnah fitrah. Kemudian kita lanjutkan bab wudu. Al-babul khamis fil wudu'i wa fihi masail. Bab yang kelima tentang wudu. Dalam masalah wudu ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifuhu wa hukmuhu, pengertian wudu dan hukumnya. Al-wudu lughatan mushtaqqun minal wada'ah. Wudu secara bahasa merupakan turunan dari kata-kata wada'ah. Wada'ah artinya al-husnu wan nadhafah. Keindahan dan kebersihan. Wa syar'an, secara istilah syar'i, wudu artinya istimalul ma'i fil a'dha'i al-arba'ah. Menggunakan air pada 4 anggota wudu. Atau harus hafalkan 4 anggota wudu ini, yaitu al-wajh wal yadan war ra's war rijlan, yaitu wajah dan kedua tangan, kemudian kepala dan kaki. Ini 4 anggota wudu. Kalau ditanya apa itu anggota wudu, jawabannya 4 ini. Dan 4 ini yang merupakan rukun wudu. Adapun yang lain kalau ditinggalkan maka wudu tidak batal. Namun kalau salah satu ini ditinggalkan atau tidak sempurna, maka wudunya batal. Ala sifatin makhsusatin fi syar'i, dengan tata cara yang khusus sesuai dengan yang disyariatkan. Ala wajhi at-ta'abudi lillahi ta'ala, dengan niat untuk berta'abud, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini definisi wudu. Menggunakan air pada 4 anggota wudu dengan tata cara yang khusus sesuai dengan syariat, dengan niat untuk ta'abud. Hukmuhu, hukumnya, annahu wajibun alal muhdathi idha arada salata wa ma fi hukmiha. Wajib bagi orang-orang yang berhadas bagi, kalau dia ingin melakukan salat atau melakukan ibadah yang lain yang semisal dengan salat. Kat tawafi wa masil mushaf, seperti tawaf atau ingin menyentuh mushaf. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, ad-dalilu ala wujubihi wa ala man yajibu wa mata yajibu. Dalil tentang wajibnya wudu dan kepada siapa diwajibkan wudu dan kapan wudu itu wajib. Dalil yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang yang beriman, kalau kalian berdiri untuk salat, fadhsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Perhatikan ayat ini, fadhsilu wujuhakum. Wujuha di huruf H-nya harokatnya fathah. Ya, ini dalam bahasa Arab disebut mansub. I'rabnya mansub. Wujuha kum. Kemudian yang kedua, aidiya kum. Ya-nya fathah. Kemudian wamsahu biru'usikum. Biru'usi. Sinnya kasroh. Kemudian wa'arjulakum. Lamnya fathah. Jadi fathah, fathah, kasroh, fathah. Ya, bagi sekilas mungkin ada yang aneh, kenapa tidak fathah fatwah, fathah fathar, kemudian kasroh kasroh. Ya, kenapa tidak wamsahu biru'usikum wa arjulikum? Karena kalau arjulikum berarti dia ataf kepada ru'usi, dia digandengkan kepada ru'us, kepada kepala, berarti dia sama-sama diusap. Ya, kalau dia dibaca arjuli. Karena wamsahu usaplah biru'usikum, kepala-kepala kalian. Dan kalau arjuli berarti usaplah juga kaki-kaki kalian. Namun ternyata tidak demikian. Allah, firman Allah tidak demikian. Firman Allah arjula. Ini menunjukkan bahwasanya kaki tidak diusap namun mengikuti yang depan. Faghsilu, dicuci. Berarti wajah itu dicuci, tangan itu dicuci, kepala diusap, kaki dicuci. Jadi dalam wudu itu terdapat dua gerakan, yaitu al-mashu dan al-ghuslu. Al-mashu, usap, dan al-ghuslu, yaitu mencuci. Bedanya apa? Al-mashu artinya imrarul ma. Al-mashu artinya imrar, melewatkan air. Air cuma dilewatkan. Walaupun tidak harus terkena semua anggota tubuh yang diusap, tidak harus sempurna terkena air semua. Yang penting dia sudah lewat. Seperti mengusap kepala, maka kita harus lewatkan semua bagian kepala dari depan sampai ke belakang. Walaupun sela-sela rambut ada yang masih kering, tentunya namanya ngusap, enggak semua sampai kena air sempurna. Yang penting sudah terlewatkan. Itu al-mashu. Kalau al-ghuslu, al-ghuslu artinya juryan wa isalah. Juryan wa isalatul ma. Mengalirkan air dan mengarahkan air. Juryan mengalirkan air dan isalah mengarahkan air. Ini enggak cuma disiram tapi juga airnya itu diarahkan oleh tangan kita supaya mengenai semua anggota tubuh. Itu namanya ghusl, mencuci. Sehingga kalau ghusl harus semua terkena secara sempurna. Ya, ghusl wajah, mencuci wajah, semua wajah harus kena air sempurna. Mencuci lengan, maka semua lengan dari ujung jari sampai siku semua harus terkena air, enggak boleh yang terlewat. Juga kaki, mencuci kaki dari ujung kaki sampai ke mata kaki semua harus terkena air. Karena perintahnya ghasl. Sedangkan kalau kepala masah, wamsahu. Jadi kepala tidak harus sampai basah kuyup seperti habis keramas, tidak. Cukup dilewatkan di depan, ke belakang, dari belakang ke depan lagi, kemudian telinga. Wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kalian junub maka bersucilah. Wa in kuntum mardha au ala safarin. Kalau kalian sedang sakit atau sedang safar, au jaa'a ahadun minkum minal ghaid, atau kalian buang air, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, dan usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan debu tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, Allah tidak menginginkan untuk merepotkan kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum, namun Allah ingin mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmat Allah kepada kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi SAW, la yakbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min hululin. Allah tidak menerima salat tanpa taharah, tanpa bersuci, tanpa berwudu. Dan Allah tidak menerima sedekah dari gulul. Gulul artinya ya, harta dari hasil khianat. Gulul, harta dari hasil khianat. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa quluhu, dan juga sabda Nabi SAW, hadis yang ketiga, dalil yang ketiga, la yakbalullahu salatan min man ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Lam yunqal an ahadin minal muslimin fi dzalika khilaf, tidak ternukil dari para ulama kaum muslimin adanya khilaf dalam masalah wajibnya wudu ketika mau salat. Fa dzabatat bidzalika masyru'iyatul wudu bil kitabi wa sunnati wal ijma', maka wajib, maka telah sahihlah disyariatkannya wudu berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Orang yang tidak punya wudu maka salatnya tidak sah, dan kalau dia sadar belum punya wudu di tengah salat maka wajib bagi dia untuk batalkan. Kalau dia sengaja teruskan maka dia berdosa. Maka dia berarti mempermainkan salat. Orang yang tengah-tengah salat sadar dia belum wudu, wajib ketika itu harus batalkan. Kalau dia teruskan sampai selesai, dia berdosa. Ya, kecuali kalau belum tahu hukumnya. Ya, tidak perlu pekewuh, enggak perlu apa namanya malu ya, batalkan aja, enggak masalah. Wa ma'ala man yajib. Adapun tentang masalah siapa yang wajib untuk berwudu. Fa yajibu 'alal muslim al-baligh al-aqil idza arada shalah wa ma fi hukmiha. Yang wajib berwudu adalah setiap muslim yang baligh berakal jika dia ingin salat dan ingin melakukan ibadah-ibadah yang semisal salat. Wa mata yajib, kapan diwajibkan wudu? Fa idza dakhala waqtu shalah aw arada al-insanu الفعل الذي يشترط له الوضوء. Kapan wajibnya wudu? Yaitu ketika sudah masuk waktu salat atau ketika seseorang ingin melakukan ibadah yang ibadah tersebut disyaratkan wudu. Wa in lam yakun dhalika muta'alliqan biwaqtin kattawafi wa masil mushaf. Walaupun itu tidak terkait dengan waktu seperti ibadah tawaf dan masil mushaf dan menyentuh mushaf. Tentunya ibadah tawaf, tawaf bisa kapan saja, tidak ada waktu waktu khusus. Kemudian juga menyentuh mushaf, tidak ada waktu khusus. Al-mas'alah ats-tsalitsah, masalah yang ketiga. Fi syurutihi syarat-syarat wudu. Wa yushtaratu li sihhatil wudu ma yati. Disyaratkan untuk sahnya wudu hal-hal berikut ini. Yang pertama al-islam wal aqlu wat tamyizu. Fala yasihu minal kafiri wal walal majununi wala yakunu mu'tabiran minas saghiri alladhi duna sinni tamyiz. Yang pertama, harus orang Islam berakal dan tamyiz. Tidak sah wudunya orang kafir, orang gila, atau orang atau anak kecil yang belum sampai pada usia tamyiz. Nah, sekarang apa itu tamyiz? Tamyiz secara bahasa artinya membedakan. Ya, membedakan, tamyiz itu membedakan. Namun ya, kata para ulama tamyiz di sini adalah dia yafhamu al-khitab ghaliban. Anak kecil yang sudah tamyiz adalah anak kecil yang yafhamu al-khitab ghaliban, yang dia sudah paham perkataan orang lain secara umum. Sudah bisa diajak komunikasi. Ini anak kecil yang sudah tamyiz. Tentunya kalau 2 tahun belum bisa, belum tamyiz. 3 tahun belum bisa. 4 tahun sepertinya belum. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan seterusnya ini ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Dan sebagian ulama ada yang menetapkan tamyiz itu 7 tahun. Namun tentunya ini tidak dalilnya. Tidak dalilnya bahwasanya tamyiz itu 7 tahun. Sehingga yang lebih tepat tamyiz itu adalah ketika anak tersebut sudah paham khitab, sudah paham omongan orang lain. Kalau diajak ngomong dia paham, maka itu sudah tamyiz. Yang kedua an-niyah. Li hadis innamal a'malu binniyah. Syarat yang kedua adalah niat. Wa la yushra'u at-talaffuz biha li'adami thubutihi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disyariatkan untuk mengucapkan niat karena tidak ada dalil yang sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah niat memang benar terjadi khilaf di antara ulama madhab tentang masalah niat. Ya, ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan juga sebagian ulama Malikiyah mengatakan ya dianjurkan untuk mengucapkan niat. Namun mereka ijma bahwasanya para ulama ijma tidak diwajibkan niat, talafut niat, tidak diwajibkan mengucapkan niat. Ini ijma ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Akhtaul Musallin. Tidak diwajibkan mengucapkan niat. Namun yang jadi masalah adalah apakah dianjurkan. Nah, ini yang terjadi khilaf diantara ulama madhab. Ulama yang menganjurkan mengucapkan niat, apa alasannya? Alasannya adalah dalam rangka menetapkan niat di hati supaya niatnya itu tetap, kokoh. Mereka berdalil dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya hati itu ya taqallab, hati itu berbalik-balik. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya inna qulubun nas ya fi asabi'ir rahman atau kama qala. Bahwasanya hati manusia itu di antara jari-jari Allah. Ya Allah bisa bolak-balikan kapan saja. Nah, ketika orang niat mau ikhlas, kemudian dua detik setelah itu berubah. Ada niatan duniawi, kemudian ikhlas lagi, kemudian berubah lagi. Ya, ini itaqallab. Jadi kata para ulama yang mengajurkan niat, ya karena sering bolak-balik, mendingan kita ucapkan saja supaya niat itu tetap, tidak berbolak, tidak berubah-ubah. Namun ini dibantah sendiri oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, kalau seseorang mengucapkan niat di lisannya, kemudian di hatinya itu beda, maka yang dianggap itu yang di hati. Kalau niat ya sholli ya, salat adz-dzuhur atau usolli salat adz-dzuhri, saya niat salat zuhur bla bla bla bla lillahi taala, karena Allah taala. Dalam hati ya, karena ada mertua. Ya, saya rajin salat misalnya. Maka yang dianggap yang di hati, bukannya yang di lisan. Oleh karena itu, ngapain juga kita ucapkan niat? Karena yang dianggap yang di hati, bukannya yang di lisan. Kalau gitu, niat di hati saja. Ini dibantah oleh Imam Syafi'i. Oleh karena itu, dan juga alasan yang paling utama, karena tidak ada dalil, tidak ada contoh dari Nabi SAW dan juga para sahabat. Sehingga pendapat yang tepat tentunya tidak disyariatkan melafalkan niat. Syarat yang ketiga, al-ma'u at-tahur, menggunakan air yang suci. Lima taqaddama fil miyah, sebagaimana telah dibahas dalam bab air. Amma al-ma'u an-najas falayasihu al-wudu bihi, air najis tidak sah untuk berwudu. Kemudian yang keempat, izalatu ma yamna'u wusulul ma' ila al-basharah, menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Min syam'in, baik berupa lilin, au ajinin atau minyak, wanahwihima atau yang lainnya. Katolail adhafir alladhi yu'rafu bainan nas al-yawm, bainan nisa al-yawm, seperti cat kuku yang dikenal oleh para wanita zaman sekarang. Jadi cat kuku itu bisa menghalangi air, sehingga tidak sah kalau masih ada cat kukunya, harus dibersihkan. Berbeda dengan henna. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, henna yang dia berasal dari tumbuhan itu tidak menghalangi air. Ya, tidak menghalangi air dan dia tetap masih karena sifatnya tipis. Ya, dia tidak menutup pori-pori. Kalau di Indonesia ya seperti pohon pacar kuku gitu ya. Itu tidak menghalangi air. Sehingga tidak masalah kalau masih ada itu. Kemudian selanjutnya al-istijmar awil istinja inda wujudi sababihima lima taqaddam. Disyaratkan untuk istijmar cebok dengan selain air, air ya, selebong air tentunya harus cebok dulu sebelum berwudu. Kemudian selanjutnya al-muwalah. Ya, nanti kita akan bahas tentang al-muwalah. Kemudian at-tartib juga akan nanti akan kita bahas tentang at-tartib. Kemudian ghuslu jami'il a'dha al-wajibi ghusluha. Mencuci semua bagian wudu yang wajib untuk dicuci, yaitu empat anggota wudu tadi. Al-masalah ar-rabi'ah, masalah yang keempat, furuduhu, wajib-wajib wudu ya, atau rukun-rukun wudu. Wahiya sittah, ada enam rukun wudu ya, jangan sampai sudah lama jadi seorang muslim gak tahu ada berapa rukun wudu ya. Ini harus dihafalkan. Rukun wudu ada enam, diingat-ingat. Yang pertama, ghusl wajhi bikamalihi, mencuci wajah secara sempurna. Ya, berdasarkan firman Allah Taala, idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Wa minhu al-matmadah wal istinshaq, termasuk mencuci wajah adalah berkumur-kumur dan istinshaq. Jadi berkumur dan istinshaq termasuk mencuci wajah. Kenapa? Li'annal fama wal unfa minal wajhi, karena mulut dan hidung termasuk wajah, jelas ya. Mulut, hidung termasuk wajah. Jadi tidak sah kalau seseorang wudu tidak pakai kumur-kumur, tidak pakai istinsyak. Kemudian yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, mencuci tangan sampai ke siku. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiki, dan mencuci tangan-tangan kalian sampai ke siku. Yang ketiga, mashur ra'si kullihi ma'al udhunaini, mengusap kepala semuanya bersamaan dengan mengusap udhunain, kedua telinga. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Kenapa telinga juga termasuk? Karena Nabi bersabda, al-udhunani minar ra'si. Telinga termasuk kepala, kata Nabi. Kedua telinga termasuk kepala. Termasuk ra'as. Sedangkan dalam ayat disebutkan wamsahu biru'us ra'as. Kata Nabi, udhunan minar ra'as. Telinga termasuk kepala. Fala yujzi mashu ba'dir ra'si duna ba'dihi. Tidak cukup mengusap sebagian kepala, sedangkan yang lain tidak. Yang keempat, ghusul rijlaini ilal ka'bain, mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Ya, jadi kaki itu digosel, dicuci, bukan hanya disiram air, bukan hanya disodorkan ke keran kemudian selesai, tapi harus ada isalah, harus ada diarahkan airnya pakai tangan. Jadi jangan cuma disodorkan kakinya kanan terus kiri selesai, enggak seperti itu. Ya, kita khawatir yang sepertinya tidak sah wudunya. Namun harus ada isalah, harus ada menggerakkan air tersebut ke setiap sela-sela kaki dengan tangan. Kemudian yang kelima, rukun wudu adalah at-tartib. At-tartib artinya berurutan. Li'anna Allah Ta'ala zakarahu murattaban, karena Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ma'idah tadi secara murattaban, secara berurutan. Wa tawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattaban ala hasbi ma dzakarallahu subhanahu. Dan juga Nabi juga wudu dengan cara berurutan sesuai dengan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, kemudian kaki. Kama warada dzalika fi sifati wudhuihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abdullah bin Zaid wa ghairihi. Sebagaimana terdapat dalam tata cara wudu Nabi dalam hadis Abdullah bin Zaid dan juga hadis-hadis yang lain. Dalam hadis Uthman ibn Affan dan juga hadis Abu Hurairah. Kemudian yang keenam, rukun wudu adalah al-muwalah. Al-muwalah artinya bersambungan. Bi ayyakuna ghuslul adwi aqbal ladzi qablahu mubasharatan biduni ta'khirin, yaitu mencuci anggota-anggota wudu tersebut dengan yang sebelumnya itu mubasyaratan langsung, biduni ta'khirin, tanpa ada jeda. Setelah mencuci wajah, langsung tangan. Jangan disambi ngobrol dulu, jangan disambi buka HP dulu atau yang lainnya. Ini namanya muwalah, bersambungan. Faqad kana Nabi SAW yatawaddu'a mutawalian, karena Nabi SAW berwudu secara muwalah, secara bersambungan. Wali hadith Khalid bin Ma'dan, dan juga dalam hadis Khalid bin Ma'dan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadra dirhama lam yusibha al-ma'u. Bahwasanya Nabi melihat ada seorang laki-laki yang salat dan di punggung kakinya terdapat lum'ah. Terdapat daerah, area yang sebesar uang dirham yang belum terkena air. Fa amarahu ayyu'ida al-wudu'a. Maka Nabi memerintahkan dia untuk mengulang wudu, batalkan sholat dan ulang wudu lagi. Hadis sahih riwayat Ahmad. Walau lam takun al-muwalah syartan li amrihi bi ghasli ma fatahu wa lam ya'murhu bi i'datil wudu kullihi. Kalau andaikan tidak disyaratkan muwalah dalam wudu, maka tentu Nabi tidak akan menyuruh orang ini untuk mengulang wudu. Maksudnya gimana? Kalau wudu itu tidak harus bersambungan, tidak harus berurutan, harusnya kalau ada orang yang wudunya kurang sempurna, ya udah cuci kakinya aja, ya kan? Ini ada orang sudah selesai wudu, kakinya belum kena semua, harusnya cukup cuci kakinya aja, nggak usah diulang dari awal. Kalau memang tidak disyaratkan tartib dan muwalah, namun karena disyaratkan tartib dan muwalah, maka harus diulang dari awal, karena harus berurutan dan harus bersambungan. Kalau tidak disyaratkan, maka tentunya Nabi akan menyuruh dia, orang tadi, untuk mencuci kakinya saja, karena hanya kakinya yang tidak terkena air dengan sempurna. Kemudian al-mas'alah al-khamisah, Masalah yang kelima, sunanuhu, sunah-sunah wudu. Hunaka af'alun yustahabbu fi'luha indal wudu. Terdapat perbuatan-perbuatan yang disunahkan untuk dilakukan ketika berwudu. Wa yujaru 'alaiha man fa'alaha. Orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala. Man tarakaha fala haraja 'alaihi. Kalau ditinggalkan tidak dilakukan maka tidak mengapa. Wa tusamma hadhihi al-af'al bi sunanil wudu. Perbuatan-perbuatan ini disebut dengan sunnah-sunnah wudu. Yang pertama at-tasmiyah, membaca ya bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Ya, baca bismillah. Fi awalihi, di awalnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah di dalamnya. Hadis sahih riwayat Ahmad. Para ulama atau hadisnya hasan, ya, dihasan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Ulama khilaf tentang apakah membaca basmalah ini wajib ataukah sunnah. Yang rajih wallahu ta'ala alam, membaca basmalah hukumnya sunnah. Adapun ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, alasan yang pertama karena hadis-hadis, keumuman hadis-hadis yang berbicara tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pakai basmalah. Tadi hadis Abdullah ibn Zaid, hadis Uthman ibn Affan, hadis Abu Hurairah, semuanya enggak ada sebutkan baca basmalah, enggak ada. Cuma dalam hadis ini aja. Dan ini bukan hadis tentang tata cara wudu Nabi, cuman menyebutkan demikian ya, tidak menyebutkan tata cara dari awal sampai akhir. Sedangkan hadis Abdullah ibn Zaid, hadis Uthman ibn Affan, hadis Abu Hurairah, semuanya menyebutkan dari awal sampai akhir. Ya, dari cuci tangan sampai kaki, namun tidak disebutkan membaca basmalah. Kemudian alasan yang lain, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, hadis ini maksudnya tidak ada wudu, artinya tidak ada kesempurnaan wudu, tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak membaca basmalah. Sehingga Allah Ta'ala alam, yang rajih membaca basmalah hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib atau tidak sampai rukun. Yang kedua siwak, bersiwak. Berdasarkan sabda Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kapan bersiwak ketika berwudu? Dijelaskan dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi Syekh Shalih Fauzan, ada dua. Yang pertama ketika sebelum baca basmalah, ketika mulai wudu, sebelumnya siwak dulu. Atau ketika berkumur. Ketika berkumur, sebelum berkumur atau setelah berkumur bersiwak. Jadi sudah disiapkan dulu siwaknya. Yang ketika setelah selesai cuci telapak tangan, kemudian siwak, kemudian berkumur. Kemudian yang ketiga, ghusl kaffaini thalathan. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali fi awal wudu, di awal wudu. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau tidak cuci tangan, ini tidak masalah. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika, karena Nabi SAW melakukan hal tersebut. Idza kana yaghsilu kaffaihi thalathan kama urada fi sifati wudhu'ih. Karena beliau mencuci telapak tangannya 3 kali ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang menceritakan tata cara wudu beliau. Yang keempat, al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaqi li ghairi shaim. Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan istinsyak kecuali bagi orang yang berpuasa. Faqad warada fi sifati wudhuihi sallallahu alaihi wasallam, dalam tata cara wudu Nabi terdapat famat madah wastantara, bahwasanya beliau berkumur-kumur dan istantara, mengeluarkan air dari hidung. Walikauli SAW, wa balagha fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Bahwasanya beliau sangat-sangat bersungguh-sungguh ketika istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, illa an takuna shaiman, kecuali kalau beliau sedang berpuasa. Balagha fil istinsyak, bersungguh-sungguh dalam istinsyak, artinya masukkan air sampai ke tengah hidung. Sampai ke tengah hidung, bukan sampai ke pangkal hidung, nanti bisa ya, tersedak. Sampai ke tengah hidung. Adapun kalau sedang puasa, cukup di bagian depan hidung saja, yang penting masuk sedikit. Namun balaghah dalam istinsyak sampai ke tengah hidung, tidak harus sampai ke ujung, nanti bisa tersedak. Yang kelima adalku, yaitu menyela-nyela. Wa takhlilul lihyah al-katsifah bil ma'i, menyela-nyela jenggot yang lebat dengan air, hatta yadkhulul ma' fi dakhiliha, sampai bagian dalamnya terkena air. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi melakukan hal tersebut. Fa innahu kana idza tawaddaa yudallik dhira'aihi. Kalau beliau berwudu, beliau yudallik, menyela-nyela dhira'aihi dengan kedua tangannya. Kemudian kadzalika kana yadkhulul ma' tahta hanakihi wa yukhallil bihi lihyatahu. Biasanya beliau memasukkan air ke bawah tenggorokannya, kemudian menyela-nyela jarinya. Jadi caranya dari bawah, kemudian dengan air, dengan tangan yang basah, kemudian di sela-sela jenggotnya. Hadis sahih riwayat Abu Daud, disahkan oleh Syekh Al-Albani. Yang keenam, taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini wa rijlaini. Disunahkan untuk mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, baik ketika mencuci tangan ataupun mencuci kaki. Difi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis dalil yang kedua, fa innahu kana yuhibbu at-tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk tayamun, mendahulukan yang sebelah kanan, ketika tana'ul memakai sendal, ketika tarajjul ketika bersisir, ketika tahur ketika bersuci, dan dalam semua urusannya yang baik. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian tathlithul ghasli, mencuci sebanyak 3 kali. Fil wajhi wal yadaini wa rijlaini, pada wajah, pada tangan dan kaki. Jadi yang wajib adalah sekali. 3 kali itu hukumnya sunnah. Fal wajibu marratan wahidah, yang wajib adalah sekali, mencuci wajah sekali. Yang penting sudah terkena semua wajah, sudah sah. Tangan juga sekali, yang penting semua tangan sudah kena, sudah sah. Kaki juga demikian. Wa yustahabu thalathan, namun disunahkan 3 kali. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad thabata anhu, dan telah sahih hadis, annahu tawaddaa maratan wa marataini wa thalathan. Dan ada hadis yang sahih bahwasanya beliau terkadang wudu sekali-sekali, terkadang 2 kali, 2 kali, terkadang 3 kali, 3 kali. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang ke-8, adzikru al-waridah ba'dal wudu, membaca doa yang sahih setelah berwudu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mamikum ahadun yatawadda fayasbaghu al-wudu'a tsumma yaqul." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian membaguskan wudunya, kemudian dia berdoa, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ya, ini doanya. "Illa futihat lahu abwabul jannati atsamaniyah," kecuali akan dibukakan pintunya, akan dibukakan bagi dia pintu surga yang 8. "Udkhilu min ayyiha syaa." Silakan dia masuk dari pintu apa saja yang inginkan. Ya, dalam hadis yang lain dapat tambahan, "Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin." Ini tambahan yang sahih. Ya, boleh dengan tambahan ini. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian al-mas'alah as-sadisah, masalah yang ke-6, nawakidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Wa nawaqid, nawaqid artinya al-asya allati tubtilu al-wudu'a wa tufsiduhu, hal-hal yang bisa membatalkan wudu dan merusak wudu. Wa hiya sittah, ada 6. Rukun wudu ada 6, pembatal wudu ada 6. Yang pertama, al-kharij minas sabilain, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Ay min makhrajil bauli wal ghaid, dari keluarnya air kencing dan keluarnya feses, ya, keluarnya feses. Jadi kalau ada yang keluar dari 2 lubang ini, maka itu membatalkan wudu. Wal kharij imma ayakuna baulan au ghaitan au maniyan au madhiyan au damma istihadatin au rihan qalilan kana wa katsiran. Baik itu berupa air kencing atau dia berupa feses atau mani atau madhi atau darah istihadah atau angin, buang angin, baik itu sedikit ataupun banyak. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, au ja'a ahadum minkum minal ghaid. Atau kalau kalian ya ja'a ahadum minkum minal ghaid, buang air. Surat An-Nisa ayat 43. Dalil yang kedua, sabda Nabi SAW, la yakbalullahu salatan salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat kalian kalau kalian berhadas sampai kalian berwudu. Maka ini menunjukkan kalau seseorang berhadas, baik itu berupa kencing atau buang air besar atau yang lainnya, maka batal wudunya. Nah juga sabda Nabi SAW, walakin min ghaitin au baulin wa naumin. Ya, ini hadisnya panjang. Ya, ini hadis tentang mengusap khuf. Bahwasanya Nabi SAW menyuruh kami, kata para sahabat, untuk tidak melepas khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam ketika safar, kecuali janabah. Kecuali janabah. Walakin, kemudian setelah itu, walakin min ghaitin au baulin wa naumin. Namun kalau ghaid, buang air besar, atau buang air kecil, atau naum, tidur, maka kami tidak perlu melepas khuf kami. Ini menunjukkan Nabi menyebutkan tiga hal ini karena tiga hal ini asalnya membatalkan, asalnya membatalkan wudu, sehingga disebutkan dalam masalah mengusap khuf. Hadis ini sahih riwayat Ahmad. Dan juga sabda beliau kepada orang yang syakka hal kharaja minhu rihun aula, orang yang ragu apakah dia kentut atau tidak. Maka kata Nabi SAW, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Jangan engkau batalkan salatmu sampai engkau benar-benar mendengar suara kentut atau engkau benar-benar merasakan adanya angin. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, khurujun najasah min baqiyatil badan, keluarnya najis dari anggota badan yang lain. Fa in kana baulan aw ghaitan naqadha mutlaqan. Kalau yang keluar itu berupa air kencing ataupun berupa ghaid, berupa feses, maka batal wudunya secara mutlak. Berdasarkan nas-nas yang telah lalu. Wa in kana ghairuhuma kaddami wal qai'i fa in fahusha wa kathura fal aula ayatawadda minhu. Kalau berupa darah ataupun muntah, kalau dia fahusya berlebihan keluarnya atau kathura banyak keluarnya, maka yang lebih utama hendaknya dia berwudu, kata penulis di sini. Amalan bil ahwati, dalam rangka mengamalkan yang lebih hati-hati. Wa in kana yasiran fala yatawadda minhu bil ittifaq. Kalau hanya keluar sedikit, maka tidak perlu berwudu secara ijma ulama. Maka di sini kita bisa lihat adanya khilaf di antara para ulama, apakah kalau keluar darah maka wudu batal. Yang rajih wallahu ta'ala alam, keluar darah baik itu sedikit ataupun banyak tidak membatalkan wudu. Kenapa alasannya? Alasan yang paling utama karena tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang mengatakan batalnya wudu karena keluar darah. Kenapa ada pendapat batalnya wudu? Karena sebagian ulama punya kaidah bahwasanya yang batalkan wudu adalah al-kharij, yang keluar dari kubul dan dubur, dari lubang depan dan dari lubang belakang. Yang penting keluar dari depan atau dari belakang, maka itu membatalkan. Ini kaidah. Mau kaidah bukan dalil. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya wudu dengan darah, keluarnya darah, maka yang rajih insyaallah tidak batal. Dan juga sebagaimana riwayat dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, beliau mengatakan, mazalal muslimuna yusalluna bijara'ihihim. Bahwasanya kaum muslimin, karena beliau seorang tabi'in, berarti kaum muslimin di sini yang dimaksud adalah siapa? Para sahabat. Para sahabat sudah biasa sholat dalam keadaan jara'ih, dalam keadaan luka-luka. Ketika perang, ketika apa, luka bercucuran, sholat. Kalau keluar darah itu batal, harusnya sholatnya batal kemudian wudhu lagi. Namun para sahabat tidak demikian. Sehingga yang rajih, keluar darah tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga, zawalul aqli au taghtiyatuhu bi igma'in au naumin. Hilangnya akal atau tertutupnya akal untuk sementara. Baik karena igma, karena pingsan atau karena tidur. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan firman sabda Nabi sallallahu walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, ya, tadi ya. Namun ghait, buang air besar dan kencing dan tidur, ini membatalkan wudu. Ini hadis yang sharih, ya, yang menunjukkan bahwasanya tidur membatalkan wudu. Wa qauluhu, dan juga sabda Nabi, al ainu wika'us sahi, bahwasanya mata adalah penjaga sahi, ya, penjaga dubur. Mata adalah penjaga dubur. Faman nama falyatawaddo, maka barang siapa yang tidur maka dia hendaknya berwudu. Maksudnya mata penjaga dubur, maksudnya kalau orang masih terjaga, masih melek, belum tidur, maka dia bisa mengontrol duburnya, apa mau dikeluarkan sekarang atau nanti, ya, atau kita pegang batu dulu supaya ditahan, ya. Tapi kalau orang tidur maka nggak bisa ngontrol, ya, keluar aja gitu. Wa amma al junun, adapun orang yang gila, wal igma yang pingsan, wasakar yang mabuk, wanahu atau misalnya, fayakuddu ijma'an, maka wudunya batal secara ijma. Gila, pingsan, mabuk, wudunya batal. Wa naumu an-naqit huwa al-mustaghraq alladhi la yabqa ma'ahu idrakun ala ayyi hay'atin kana an-naum. Tidur yang membatalkan wudu adalah an-naum al-mustaghraq. Tidur yang total, tidur yang pulas. Yang cirinya dia kalau sudah tidur enggak bisa lagi memahami apa yang ada sekitarnya. Amma an-naum al-yasir fa innahu la yanqudu al-wudu'a. Adapun tidur yang hanya sedikit itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Li'anna sahabata radhiyallahu taala anhum kana yusibuhum an-nu'asa wa hum fi intidhari salatin. Karena para sahabat pernah terkena rasa kantuk ketika mereka semua menunggu salat. Karena waktu salat yang ideal untuk salat Isya adalah sepertiga awal malam. Ketika sepertiga awal malam, Nabi SAW bersabda, andaikan tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk sholat di waktu ini. Itu sepertiga awal malam. Sehingga jarak nunggu dari maghrib sampai sepertiga awal malam, ya, kalau kita hitung malam Isya jam 7, jam 19, subuh jam 4. Ya, berarti satu malam itu 9 jam. Berarti sepertiganya 3 jam. Sepertiga awal malam itu jam 7 plus 3, jam 10 malam. Nah, itu sholat Isya ideal. Yang Rasulullah seringnya sholat Isya pada jam tersebut. Nah, karena nunggunya lama, para sahabat terkadang sampai ngantuk-ngantuk. Namun ngantuknya cuma ngantuk yasir. Tidak sampai dia pulas. Istilahnya tidur ayam, ya, tidur ayam. Wa hum fi intidhari shalah wa yaqumuna yusalluna wa la yatawaddaun. Mereka menunggu salat, setelah datang waktunya mereka berdiri, mereka salat dan tidak wudu lagi. Ya, hadis ini sahih riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Kemudian masul faraji al-adami, menyentuh kemaluan manusia. Bila ha'ilin tanpa penghalang, berdasarkan hadis Busrah binti Sofwan radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi SAW qalat, bahwasanya Nabi bersabda, man masa dhakarahu fal yatawadda, barang siapa yang menyentuh dhakarnya maka berwudulah. Hadis, ya, sahih riwayat Abu Daud. Wa fi hadithi Abi Ayyub wa Ummi Habibah, dalam hadis Abu Ayyub dan Ummu Habibah Nabi bersabda, man masa farajahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh farjinya maka berwudulah. Kemudian yang kelima, aklul lahmi al-ibil, makan daging unta. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, bahwasanya ada seorang laki-laki, sa'ala Nabi SAW, bertanya kepada Nabi, atanawadda ana tawadda min luhumil ghanam, apakah saya, apakah kami harus wudu ketika makan daging kambing? Qala in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tatawadda. Kalau kamu mau silakan wudu, kalau enggak apa-apa. Wa qala ana tawadda min luhumil ibil, apakah kami berwudu ketika makan daging unta? Kata Nabi, na'am, iya. Tawadda min luhumil ibil, berwudulah kalau sudah makan daging unta. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang keenam, ar-riddah anil Islam, murtad dari agama Islam. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Man yakfur bil imani faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang kufur kepada keimanan, murtad dari keimanan, maka hilanglah semua amalannya. Surat Al-Maidah ayat kelima. Wa kullu ma aujaba al-ghasla aujaba al-wudu'a ghaira al-maut. Semua yang mewajibkan untuk mandi, maka itu juga mewajibkan untuk wudu selain mati. Ya, kalau orang mati masih wajib untuk dimandikan, namun tidak wajib untuk diwudukan. Masalah sabi'ah, ma yajibu lahu al-wudu. Apa saja hal-hal yang wajib untuk berwudu, untuk melakukannya? Yajibu alal mukallaf fi'lul wudu lil umuril atiyah. Wajib bagi orang yang mukallaf melakukan wudu pada perbuatan-perbuatan berikut ini. Yang pertama, salat. Ini sudah jelas ya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima salat tanpa berwudu. Yang kedua, at-tawaf bil baitil haram fardhan kana aw nafalan. Bertawaf di Masjidil Haram, baik itu tawaf yang wajib, baik itu tawaf yang wajib berarti tawaf yang ada dalam umrah yang wajib dan tawaf yang ada dalam haji, atau tawaf yang nafilah, tawaf yang hukumnya sunnah, ya, tawaf yang waktunya bebas setelah melakukan umrah wajib, ya, kemudian mau tawaf lagi boleh sepuasnya, terserah. 24 jam tawaf di Masjidil Haram gak ada masalah kalau kuatnya. Atau setelah melakukan haji yang wajib, dia mau tawaf lagi, boleh. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi SAW, fa innahu tawadda thumma tawafa bil bait. Bahwasanya beliau berwudu kemudian baru tawaf. Wa liqaulihi, dan juga berdasarkan sabda beliau, at-tawafu bil bait salatun. Tawaf di Masjidil Haram itu seperti salat. Illa annallaha abaha fihi al-kalama. Kecuali dalam tawaf Allah bolehkan dalamnya berbicara. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, ya, disahkan oleh Syalbani. Walimanihi al-ha'id minat tawaf hatta tathura. Dan Nabi juga melarang orang yang ha'id untuk bertawaf sampai dia suci. Ini menunjukkan bahwasanya tawaf harus dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga, masul mushafi bi basharatihi bila ha'ilil. Menyentuh mushaf dengan kulitnya tanpa penghalang. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang disucikan. Ulama khilaf tentang tafsir al-mutahharun. Sebagai ulama mengatakan orang yang bersuci, orang yang berwudu. Sebagai ulama mengatakan malaikat. Mutahharun sini malaikat. Sehingga tidak menyentuh mushaf yaitu Al-Qur'an kecuali para malaikat ketika masih di Baitul Ma'mur. Namun ya, ketika tafsiran ulama tidak bertentangan, maka kita ambil semua. Kemudian juga didukung oleh sabda Nabi SAW, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Hendaknya tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang tahir, yang sudah bersuci. Ya, hadis sahih riwayat Imam Malik. Ini menunjukkan tidak boleh kita menyentuh mushaf dalam keadaan tidak berwudu, kecuali darurat. Misalnya mushafnya jatuh, maka kita ambil. Ya. Ini pun nanti wudu dulu jauh, mushafnya udah kinjak-kinjak. Ini darurat. Kemudian dikecualikan juga Al-Quran terjemahan. Al-Quran terjemahan boleh kita sentuh tanpa berwudu, karena kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, kutubut tafsir, kitab-kitab tafsir itu tidak memiliki hukum mushaf. Kitab-kitab tafsir tidak memiliki hukum mushaf. Termasuk kitab tafsir adalah terjemah Al-Quran, karena terjemah Al-Quran itu tafsir. Ya, dalam terjemahannya sudah ada tafsirnya. Itu kan mengumpulkan tafsir dari berbagai ulama sehingga muncul terjemah itu. Jadi terjemah Al-Quran boleh kita sentuh tanpa berwudu. Demikian juga boleh disentuh oleh wanita yang haid dan nifas. Quran terjemah. Dan selain itu juga kitab tafsir Quran, tafsir As-Sa'di, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya boleh kita sentuh dan tanpa keadaan berwudu. Kemudian juga buku-buku agama yang ada ayat Al-Qur'annya boleh kita sentuh dalam keadaan tanpa berwudu. Ya, nampaknya waktu sudah habis ya. Qadarullah kita tidak bisa sampai kepada pembahasan tayamum. Semoga Allah mudahkan dalam kesempatan yang lain kita bahas mengenai tayamum dan juga masalah-masalah taharah yang lain. Dan juga nampaknya tidak ada waktu lagi untuk tanya jawab karena sudah hampir maghrib. Jadi kita cukupkan sekian pembahasan kita dalam kitab taharah dalam Al-Fiqh Al-Muyassar ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, wassalamu Nabi Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin, para peserta ma'had iabat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah tadi kajian yang telah disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Yulian Purnama hafizallahu taala. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kami tutup, kembali kami mengingatkan bagi para peserta yang baru absen sekali. Hari ini absennya 2 kali untuk pekan ini dan pekan kemarin. Taib, sekian kajian pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa khiru da'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.